Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang mengenal dua jenis kalimat bahasa Arab. Ketika kita belajar bahasa apapun, tentu kita akan mengetahui bahwa dalam setiap kalimat terdapat dua unsur. Yang pertama, inti kalimat. Yang kedua, keterangan tambahan. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kalimat Budi pergi ke pasar hari Jumat naik motor. Maka kalimat Budi pergi adalah inti kalimat. Sedangkan ke pasar hari Jumat naik motor adalah keterangan tambahan. Begitu pula kalimat, ini adalah Andi yang pintar. Inti kalimatnya adalah, ini adalah Andi. Sedangkan yang pintar adalah keterangan tambahan. Dalam bahasa Arab, kita juga akan mengenal inti kalimat, atau al-umdatu, dan keterangan tambahan, atau al-fadlatu. Disebut inti kalimat karena ia harus ada dalam kalimat apapun. Adapun keterangan tambahan, boleh ada dan boleh tidak ada sesuai kebutuhan informasi yang ingin disampaikan. Kunci memahami suatu bahasa adalah dengan cara memahami pola atau struktur kalimatnya. Bagi pemula, sangat penting untuk memahami struktur kalimat bahasa Arab, terutama struktur kalimat inti. Struktur kalimat inti dalam bahasa Arab minimal harus tersusun dari dua kata, isim dan isim, isim dan fi'il, fi'il dan isim. Pola kalimat isim dan isim, dan isim dan fi'il disebut dengan jumlah ismiyah. Sedangkan pola kalimat fi'il dan isim disebut jumlah fi'liyah. Secara sederhana, kita boleh mengatakan jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Contoh jumlah ismiyah antara lain, hadza kitabun, huwa tabibun, zaidun mudarrisun, Aisyatu talibatun, Zaidun dhahaba, Khadijatu ja'at. Seluruh kalimat tersebut termasuk jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Adapun contoh jumlah fi'liyah antara lain, dhahaba Zaidun, dhahabat Fatimatu, yadhhabu Ahmadu, tadhhabu Aisyatu. Seluruh kalimat ini termasuk jumlah fi'liyah karena tersusun dari fi'il, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari dan isim. Bila kita perhatikan, susunan kalimat bahasa Arab agak berbeda dengan bahasa Indonesia, di mana predikat atau perbuatan lebih didahulukan daripada subjek atau pelaku. Kemudian, semua isim sebagai subjek pada kalimat jumlah fi'liyah di atas berharakat domah atau domatain. Hal semacam ini insya Allah akan kita dalami pada pembahasan selanjutnya. Jadi kesimpulannya, dalam bahasa Arab hanya ada dua jenis kalimat. Yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Insyaallah kita akan pelajari satu persatu pada pembahasan berikutnya. Demikian dars yang kelima, mudah-mudahan bermanfaat.